Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Fayaqulu asy-syarihu hafizahullahu ta'ala الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan ولهذا لا نجزم لأحد بجنة ولا نار. Dan karena inilah kita tidak boleh memastikan bagi siapapun dengan surga maupun neraka, yaitu kita tidak boleh memastikan bahwa fulan pasti akan masuk ke dalam surga, bahwa alan pasti akan masuk ke dalam neraka. Laisa lana illa adh-dhahiru. Kita tidak boleh menghukumi kecuali yang nampak saja. Narjul jannata liman kana salihan wa na'taqidu bi annahu mu'minun wa la najzimu lahu bidzalika. Kita mengharapkan surga bagi orang yang saleh, dan kita meyakini bahwa ia beriman, dan kita tidak memastikan baginya bahwa ia akan masuk ke dalam surga. Wa nakhafu 'alal 'asi, nakhafu 'alaihi minan nari. Wala najzimu lahu biha. Dan kita mengkhawatirkan pelaku kemaksiatan, kita mengkhawatirkannya bahwa ia akan masuk ke dalam neraka, dan kita tidak memastikan baginya bahwa ia akan masuk ke dalam neraka. Hukmu hadithi, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajida fashhadu lahu bil imani. Hukum hadith, apabila kalian melihat seseorang membiasakan diri berada di masjid-masjid, maka persaksikanlah untuknya dengan keimanan. Da'ifun, hadis ini da'if, lakinil ayatu tadullu ala ma'nahu. Akan tetapi ayat menunjukkan maknanya. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya saja yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. قال المؤلف رحمه الله تعالى الإمام البربهاري رحمه الله تعالى mengatakan وكل ما سمعت من الآثار شيئا مما لم يبلغه عقلك نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم qulubul ibadi baina usbu'aini min asabi'ir rahmani 'azza wa jalla wa qawlihi innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu ila as-sama'id dunya wa yanzilu yawma 'arafata وينزل يوم القيامة وإن جهنم لا يزال يطرح فيها حتى يدع عليها قدمه جل ثناؤه وقول الله تعالى للعبد إن مشيت إلي هرولت إليك وقوله إن الله تبارك وتعالى ينزل يوم عرفة وقوله خلق الله آدم على صورته وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة وأشبه هذه الأحاديث فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضا dan segala sesuatu yang engkau dengar dari hadis-hadis maupun dari hadis-hadis sesuatu yang akalmu tidak sampai padanya seperti ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalbu para hamba berada di antara dua jari dari jari jemari Ar-Rahman Azza wa Jalla dan ucapan Rasul alaihi salatu wassalam sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia dan Allah ta'ala turun pada hari Arafah dan Allah Ta'ala turun pada hari kiamat. Sesungguhnya neraka Jahannam terus dilemparkan ke dalamnya penghuninya hingga Allah Azza wa Jal meletakkan padanya kakinya. Jalla sana'uhu. Dan ucapan Allah Ta'ala kepada seorang hamba, apabila engkau berjalan kepadaku, maka aku akan berlari kepadamu. Dan ucapan Rasul alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala turun pada hari Arafah. Dan ucapan Rasul alaihi salatu wassalam, Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam dalam bentuknya. Dan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rabbku dalam bentuk yang paling baik. Dan yang semisal dengan hadis-hadis ini, maka wajib bagimu untuk berserah diri, membenarkannya, menyerahkan bagaimananya, seperti apanya kepada Allah dan ridha dengannya. Wala tufassir syai'an min hadhihi bihawaka. dan janganlah engkau menafsirkan sesuatu pun dari hadis-hadis ini dengan hawa nafsumu. Fa innal iman bihadza wajibun. Karena sesungguhnya mengimani hal ini wajib. Faman fassara syai'an min hadza bihawahu aw raddahu fa huwa jahmiyun. Maka barang siapa menafsirkan sesuatu dari hadis-hadis ini dengan hawa nafsunya atau menolaknya, maka dia adalah orang yang berpemahaman Jahmiyah. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, unzuru ila akhiri kalamihi. Lihatlah akhir ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Ya'ni qad yafhamul insanu min kalamil muallifi annahu yad'u ila at-tafwidhi. Yaitu bisa jadi seseorang memahami dari ucapan muallif Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah bahwasanya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah mengajak kepada pemahaman tafwid. Apa itu tafwid? Perlu diketahui sebelumnya bahwa manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam bab sifat-sifat Allah Azza wa Jalla secara global terdiri dari 3 poin penting. Yang pertama adalah isbatul lafzi, menetapkan lafaz sifat Allah Azza wa Jalla. Yang kedua isbatul makna, menetapkan makna sifat Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga tafwidul kaifiyati, menyerahkan seperti apa sifat tersebut, bagaimana sifat tersebut kepada Allah Azza wa Jalla. Contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa yabqa wajhu rabbik, dan wajah Rabbmu kekal. Di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menetapkan sifat wajah bagi dirinya. Maka mari kita terapkan 3 poin tadi. Yang pertama isbatul lafzi, menetapkan lafaz, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki sifat wajah. Yang kedua isbatul makna, menetapkan makna sifat, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan makna sifat wajah bagi Allah Azza wa Jalla. Wajah kita semua memahami maknanya, tidak ada seorang pun dari kita yang tidak mengetahui apa makna wajah. Nah, makna tersebut kita tetapkan bagi Allah Azza wa Jalla. Poin yang ketiga tafwidul kaifiyati, menyerahkan seperti apa wajah Allah, bagaimana wajah Allah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tidak mengetahui seperti apa wajah Allah Azza wa Jalla. Contoh yang lainnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangannya terbuka, yaitu dua tangan Allah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan sifat dua tangan bagi dirinya. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah yang pertama menetapkan lafal sifat ini, yaitu Ahlus Sunnah menetapkan bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki dua tangan. Yang kedua, Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan makna sifat ini, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan makna sifat dua tangan bagi Allah Azza wa Jalla. Kata yad, tangan, kita semua memahami maknanya. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak mengetahui makna tangan. Nah, makna tersebut kita tetapkan bagi Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, menyerahkan seperti apa tangan Allah, bagaimana tangan Allah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tidak mengetahui seperti apa tangan Allah Azza wa Jalla. Inilah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam bab sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, menetapkan lafadznya. Yang kedua, menetapkan makna sifat. Yang ketiga, tafwidul kaifiyah, menyerahkan seperti apa, bagaimana sifat Allah Azza wa Jalla kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, yang menyelisihi manhaj ini adalah orang-orang mufawwidah. Siapa mereka orang-orang mufawwidah? Orang-orang mufawwidah adalah orang-orang yang tidak mau menetapkan makna sifat. Mereka memilih untuk mentafwid sifat, mentafwid makna sifat, yaitu menyerahkan makna sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Contoh, atau sebelumnya, manhaj mereka secara global juga terdiri dari tiga poin. Yang pertama, isbatul lafzi, menetapkan lafaz sifat Allah Azza wa Jalla. Di sini mereka bercocok dengan manhaj Ahlus Sunnah. Mereka sesuai dengan manhaj Ahlus Sunnah. Yang kedua, tafwidul makna, menyerahkan makna sifat kepada Allah Azza wa Jalla. Di sini mereka menyelisihi manhaj Ahlus Sunnah. Yang ketiga, tafwidul kaifiyah, menyerahkan kaifiyah seperti apa sifat Allah Azza wa Jalla kepada Allah Azza wa Jalla. Di sini mereka sesuai dengan manhaj Ahlus Sunnah. Jadi al-mufawidah ini mereka menyelisihi manhaj Ahlus Sunnah dalam poin yang kedua. Kalau Ahlus Sunnah menetapkan makna sifat, kalau Mufawwidhah mentafwid makna sifat, yaitu menyerahkan makna sifat kepada Allah Azza wa Jalla. Contoh dua sifat yang tadi kami contohkan. Yang pertama sifat wajah. Ahlus Sunnah menetapkan bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki wajah, wajah yang hakiki, yang kita semua memahami apa makna wajah tersebut. Tentunya wajah yang berbeda dengan wajah makhluk. Al-Mufawwidhah mereka mengatakan, kami menetapkan sifat wajah bagi Allah, tapi kami tidak tahu apa yang dimaksud dengan wajah di sini. Kami serahkan makna wajah ini kepada Allah Azza wa Jal. Ini bedanya. Ahlus Sunnah menetapkan makna sifat, kalau Mufawwidhah mereka tidak mau menetapkan makna sifat dan memilih untuk menyerahkan makna sifat kepada Allah Azza wa Jal. Contoh yang kedua tadi, sifat dua tangan. Ahlus Sunnah menetapkan bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki dua tangan beserta maknanya yang kita fahami bersama. Tentunya tangan Allah berbeda dengan tangan makhluk. Al-Mufawwidhah mereka tidak mau menetapkan sifat, menetapkan makna sifat tangan. Mereka mengatakan, kami menetapkan sifat tangan bagi Allah Ta'ala, tapi kami tidak tahu apa yang dimaksud dengan tangan Allah. Kami tidak tahu. Wallahu a'lam. Kami serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, tafwid al-makna yang dilakukan oleh Mufawwidhah inilah yang dimaksud dengan tafwid di sini, yaitu menyerahkan makna sifat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita baca kembali. Qala asy-syarih rahimahullahu ta'ala Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, unzuru ila akhiri kalamihi. Lihatlah akhir ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Ya'ni qad yafhamul insanu min kalamil muallifi annahu yad'u ila at-tafwidhi. Yaitu bisa jadi seseorang memahami dari ucapan muallif al-imam al-barbahari rahimahullah bahwasanya ia mengajak kepada tafwid, yaitu tafwidul makna, menyerahkan makna sifat kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana ini merupakan manhajnya orang-orang mufawwidhah. Walakin nafa hadza biqaulihi fa innal iman bihadza wajibun. Akan tetapi al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala meniadakan sangkaan tersebut dengan ucapannya, sesungguhnya mengimani hadis-hadis ini wajib. Tu'minu bikulli ma warada fi hadhin nususi. Engkau mengimani segala sesuatu yang datang di dalam dalil-dalil ini. Wa ta'taqidu anna Allaha mausufun bihadhihi sifati allati wasafa biha nafsahu. Dan engkau meyakini bahwasanya Allah Ta'ala disifati dengan sifat-sifat ini yang Allah Ta'ala menyifati dengannya dirinya. Wala tufawwidu illa fil kayfiyyati faqat. Wala tufawwid illa fil kayfiyyati faqat. Dan janganlah engkau melakukan tafwid kecuali pada kaifiyah saja. Jadi tafwid itu ada dua macam. Yang pertama, tafwidul kaifiyah, menyerahkan seperti apa, bagaimana sifat Allah Azza wa Jalla kepada Allah Azza wa Jalla. Tafwid al-kaifiyah ini adalah manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Yang kedua, tafwidul makna, menyerahkan makna sifat kepada Allah Azza wa Jal, seperti telah kami contohkan tadi. Misalnya seseorang mengatakan, kami tidak tahu apa yang dimaksud dengan wajah Allah. Apa maknanya? Kami tidak tahu, kami serahkan maknanya kepada Allah. Contoh yang lain. Seseorang mengatakan, kami tidak tahu apa yang dimaksud dengan tangan Allah. Apa maknanya? Kami tidak tahu. Kami serahkan maknanya kepada Allah Azza wa Jal. Ini namanya tafwidul makna, menyerahkan makna sifat kepada Allah Azza wa Jal. Dan tafwidul makna ini adalah manhajnya al-mufawwidah. Dan ini manhaj yang batil. Karena itulah Syekh Rabi' hafizahullah mengatakan, wala tufawwid illa fil kayfiyyati faqat. Dan janganlah engkau melakukan tafwid kecuali pada kayfiyah saja, yaitu tafwid al-kayfiyah, menyerahkan seperti apa sifat Allah kepada Allah Azza wa Jal. Misalnya seseorang mengatakan, kami menetapkan bahwa Allah memiliki wajah beserta maknanya. Namun seperti apa wajah Allah? Bagaimana ciri-cirinya? Seperti apa? Wallahu a'lam. Kami tidak tahu, kami serahkan pada Allah. Ini namanya tafwidul kaifiyah, dan ini manhaj ahlus sunnah, manhaj yang hak. At-tafwidu innama huwa fil kayfiyyati. Tafwid hanya pada kayfiyah saja, sebagaimana telah kami jelaskan tadi. Fa anta tu'minu bi anna hadhihi haqa'iqu wa sifatun thabitatun lillahi alal kayfiyyati allati taliqu bihi. Maka engkau mengimani bahwa sifat-sifat ini adalah hakikat-hakikat dan sifat-sifat yang ditetapkan bagi Allah Ta'ala dengan kayfiyah yang layak bagi Allah Azza wa Jalla. Bagaimana sifat-sifat Allah, seperti apa sifat-sifat Allah layak bagi Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha.